بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kembali kita berkumpul di sini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Tafsir Mustalahul Hadits yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tahan Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah selesaikan pembahasan tentang hadis Hasan. Ya, pembahasan terakhir tentang apa kitab-kitab yang berisi hadis Hasan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang masih erat hubungannya dengan hadis Hasan, yaitu pembahasan tentang as-sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Apa artinya sahih li ghairihi? Sahih karena yang selainnya. Artinya apa? Dia asalnya bukan hadis sahih, tapi menjadi sahih karena keberadaan hadis yang lain. Apa definisi dari sahih li ghairihi? Kata beliau, huwa al-hasanu li dzatihi. Idza ruwiya min tariqin akhar mithlihi aw aqwa minhu. Kata beliau, as-sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatih. Jadi dia adalah hadis hasan li dzatih. Idza ruwiya min tariqin akhar. Kalau dia diriwayatkan dari jalan yang lain. Mithlihi, dengan kekuatan yang sama, au aqwa minhu, atau yang lebih kuat. Jadi hadisnya sebenarnya hadis hasan, tapi karena ada riwayat lain yang sama atau bahkan yang lebih kuat, terangkat dia menjadi hadis sahih. Tapi dengan catatan, sahihnya apa? Li ghairihi. Mudah insyaallah ya. Wa sumiya sahihan li ghairihi li anna as-sihhata lam ta'ti min dzati as-sanad al-awwal. Kenapa dia disebut sahih li ghairihi? Sahih karena yang lainnya, karena kesahihannya tidaklah datang dari dzati sanadil awal, dari sanad yang pertama itu, dari sanadnya sendiri, enggak. Kesahihannya tidak datang. Kenapa? Sanadnya kan hasan, bukan sanadnya sahih. Wa inna ma ja'at min indimami ghairihi lahu. Hanya saja kesahihannya itu datang dari disatukannya yang selainnya kepada dia, digabungkannya ya sanad yang lain kepadanya. Paham ya? Jadi dia sebenarnya adalah hadis hasan, tapi karena ada riwayat yang lain yang menguatkan, maka dia menjadi sahih li ghairihi. Wa yumkinu taswiru dzalika bi muadalati riyadhiyah ala syakr tali. Dan mungkin untuk menggambarkannya dengan ungkapan operasi matematika, dengan operasi matematika seperti berikut. Hasan li dzatihi ditambah hasan li dzatihi menjadi apa? Sahih li ghairihi. Jadi sahih li ghairihi. Kemudian pembahasan kedua, martabatuhu wa a'la martabatan minal hasan li dzatihi wa duna as-sahih li dzatihi. Maka sahih li ghairihi ini derajatnya lebih tinggi daripada hasan li dzatihi, tapi berada di bawah sahih li dzatihi. Jadi yang paling tinggi apa? Hah? Sahih li dzatihi. Kemudian di bawahnya sahih li ghairihi, di bawahnya lagi hasan li dzatihi. Qala misaluhu hadithu Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Contoh hadis hasan li ghairihi, maaf, sahih li ghairihi adalah hadis yang datang dari riwayat Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kalau saja tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali ingin sholat. Qala Ibnu Salah, disebutkan oleh ilmu salah dalam ulumul hadis, kata beliau, fa Muhammad bin Amr bin Al-Qamah minal masyhurin bisidqi wasiyanah. Lihat ya, dalam sanadnya itu ada Muhammad bin Amr. Siapa itu Muhammad bin Amr? Muhammad bin Amr bin Al-Qamah. Beliau termasuk seseorang yang masyhur dengan kejujuran dan penjagaannya. Lakinnahu lam yakun min ahlil itqan. Hanya saja dia tidak termasuk ahlil itqan yang benar-benar mutqin hafalannya. Hatta do'afahu ba'duhum ala jihati su'i hifdzih. Sehingga sebagian ulama jarh ta'dil mendoifkan dia. Dari sisi apa? Jeleknya hafalannya. Karena dia jelek hafalannya, maka didoifkan oleh para ulama. Baik. Wawassakahu ba'duhum lisidkihi wa jalalatih. Sebagian ulama jarh ta'dil mensikohkan beliau karena kejujuran dan kemuliaannya. Jadi ada dua kubu ya. Yang pertama yang melemahkan dia. Kenapa? Karena dari sisi hafalannya. Dari sisi hafalannya gak terlalu kuat dia. Lemah dia. Tapi sebagian lagi mentikohkan. Kenapa? Dari sisi agamanya. Ya, dari sisi kejujurannya. Dia jujur. Ya, dia orang yang mulia, yang baik agamanya. Fahadithuhu min hadhil jihah hasanun. Maka karena adanya perselisihan ini, hadisnya dihukumi sebagai hadis apa? Hasan. Hadisnya dihukumi sebagai hadis hasan. Falamman dhamma ila dzalika kaunuhu ruya min aujuhin akhar zala bidzalika ma kana nakhsyahu alaihi min jihati su'i hifdzih. Ketika digabungkan riwayat-riwayatnya tadi dari sisi yang berbeda, artinya ada riwayat yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama, zala bidzalika ma kunna nakhsyah, maka hilanglah apa yang kita khawatirkan dari diri beliau, min jihati su'i hifdzih, dari sisi apa jeleknya hafalan dia. Kenapa? Karena sudah ada orang yang lain yang meriwayatkan. Tadi kan permasalahannya apa? Dia dianggap apa lemah hafalannya. Ya. Tapi dia orangnya thiqah, orangnya jujur, masya Allah, nggak bohong dia. Coba apa? Ada kecurigaan ini lemah hafalannya. Nah, kecurigaan itu hilang ketika apa? Ketika ada riwayat yang lain yang meriwayatkan hadis yang sah, yang sama. Ya. Falamma indhamma ila dzalika qawluhu ruwiya min aujuhin akhar zala bidzalika ma kunna nakhsyahu alaihi min jihati su'i hifdzih. Ketika digabungkan ya dengan riwayat yang lain, maka hilanglah keragu-raguan tersebut, apa yang kita khawatirkan atas dirinya dari sisi jeleknya hafalannya. Wanjabaro bidzalika bi wanjabaro bihi dzalika annaqs al-yasir, maka hilang pulalah annaqsul yasir, kekurangan dia yang sedikit tadi. Ya, kurangnya kan sedikit aja dia. Kenapa? Diragukan hafalannya itu kan. Hafalannya tidak terlalu kuat. Maka kekurangan ini hilang karena apa? Ada riwayat yang lain yang menyokongnya. Baik. Fasoha hadal isnad waltahaqo bidaro jatis sahih. Maka kata Ibnu Salah, maka sanadnya ini menjadi sanad yang sahih. Ya, dan kemudian dia pun naik derajatnya menjadi derajat sahih. Udah ya, insya Allah ya. Intinya dia hanya punya keturunan sedikit, tapi kemudian tertutupi dengan riwayat yang lain. Ini sahih li ghairihi. Kemudian al-hasanu li ghairihi. Ya, ada sahih li ghairihi, ada al-hasan li ghairihi. Ta'rifuhu huwa dhaif. Idza ta'addadat turuquhu wa lam yakun sababu dha'fihi fisqal rawi au kadhibah. Ya, hadis hasan li ghairihi. Ya, hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif apabila berbilang jalannya. Ta'addadat turuquhu. Hadis dhaif yang berbilang jalannya. Wa lam yakun sababu dha'fihi fisqal rawi au kadhibah. Dan sebab kelemahannya itu bukan kefasikan sang rawi. Demikian juga bukan kedustaannya. Jadi dia tetap orangnya itu jujur, kemudian seorang yang adil. Hanya saja mungkin apa? Do'ifnya itu karena kelemahan hafalan. Tapi bukan seorang yang ahlu bid'ah, ya. Bukan seorang yang fasik. Bukan seorang yang berdusta. La. Hanya saja kelemahannya dari sisi hafalan misalnya. Baik. Yustafadu min hadha ta'rif anna ad-dha'ifa yartaqi ila darajatil husn li ghairihi bi amrayn. Maka dari definisi ini, definisi bahwa hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang berbilang jalannya dan sebab kelemahannya bukan kefasikan rawi atau kedustaannya. Dari definisi ini kata beliau, ya, kita ketahui atau kita mendapatkan faedah bahwa hadis dhaif itu bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi dengan dua perkara. Yang pertama, an yurwa min tariqin akhar fa akthar ala ayyakuna tariqul akharu mithlahu au aqwa minhu. Yang pertama diriwayatkan dari jalan yang lain. Baik itu satu jalan ataupun lebih. Semakin banyak jalannya, maka akan semakin memperkuat dia. Ala ayyakuna tariqul akhar mithlahu au aqwa minhu. Dengan syarat bahwa jalan yang lain itu sekuat dia atau lebih kuat. Gak boleh lebih lemah. Lemah tidak akan menambahkan kekuatan. Ya, paling tidak apa? Sama kekuatannya. Atau lebih bagus lagi kalau aqwa, lebih kuat. Ini syarat yang pertama. Ada riwayat yang lain yang sama atau lebih kuat. Yang kedua, ayyakuna sababu dha'fil hadith imma su'a hifdhi rawi wa imma inqita'an fi sanadih au jahalatan fi rijalih. Kemudian yang kedua, sebab kelemahan hadisnya itu haruslah salah satu dari tiga ini. Pertama, kelemahan hafalan para perawinya. Kemudian yang kedua, keterputusan sanad atau jahala fi rijalih. Ya, perawinya itu ada yang majhul. Ya, bukan karena ada rawi yang berdusta atau ada rawi yang apa jelas kefasikannya. Jadi semua rawinya itu adil dia. Ya, hanya dobetnya kurang. Atau ada keterputusan sanad. Atau apa? Majhul, rawinya majhul. Rawinya majhul, enggak ada yang mentikohkan, tidak ada yang mendhaifkan. Enggak tahu kita keadaannya. Ya. Nah, kalau sebab-sebab kelemahannya itu adalah tiga perkara ini, maka dia bisa naik ke derajat hasan li ghairihi selama apa? Ada riwayat yang lain. Ini memang pembahasan yang cukup pelik di kalangan para ulama. Kapan riwayat-riwayat yang banyak itu bisa yanjabir, artinya bisa mengangkat kelemahan sebuah hadis. Tapi teorinya seperti itu. Kalau dia di dalam sanadnya itu enggak ada rawinya itu bukan rawi yang fisik yang apa yang jelas kefasikannya, demikian juga bukan orang yang dituduh dengan kedustaan, maka kalau riwayatnya itu banyak dia akan bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Paham ya? Qala sababu tasmiyatihi bidzalik, sebab penamaan hadis menjadi hasan li ghairihi. Wa sababu tasmiyatihi bidzalik annal husna lam ya'ti min dzalika sanadil awal wa inna ma ata min indimami ghairihi lahu. Kenapa disebut hasan li ghairihi? Karena kehasanan hadisnya itu tidak diperoleh dari sanadnya itu sendiri. Hanya saja diperoleh dari menggabungkan yang selainnya kepada dia. Yang selainnya itu digabungkan, baru dia menjadi hasan. Makanya hasan karena yang selainnya. Hasan li ghairihi. Wa yumkinu taswiru ارتقاء الحديث الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره بمعادلة رياضية على نحو التالي. Dan mungkin untuk menggambarkan naiknya derajat hadis dhaif kepada derajat hasan li ghairihi dengan operasi bilangan sebagai berikut. Dhaifun kemudian ditambah dhaif, dia menjadi hasan li ghairihi. Dengan catatan tadi itu. Kedhaifannya bukan karena kefasikan rawi atau bukan karena dituduh sebagai pendusta. Hanya saja kelemahannya mungkin karena dari sisi kurangnya hafalan. Ya, lemahnya hafalan. Atau adanya inqita, adanya keterputusan. Atau adanya apa? Jahalatul ruwah. Di antara rawi-rawinya itu ada yang majhul. Qala martabatuhu al-hasanu li ghairihi adna martabatan minal hasani lidatihi. Maka disebutkan oleh beliau di sini, hasan li ghairihi ini lebih rendah kedudukannya daripada hasan lidatihi. Jadi yang pertama itu, paling kuat itu adalah sahih lidatihi. Kemudian sahih li ghairihi, tingkatan yang kedua. Yang ketiga, hasan lidatihi. Kemudian yang kelima, hasan li ghairihi. Kemudian yang kelima, dhaif. Jadi dia sedikit sekali di atas dhaif. Ia hanya terangkat menjadi hasan karena banyaknya periwayatan. Dhaif. Lafadznya sama atau ada yang menyerupai? Menyerupai. Nah, inilah dia istihadnya para ulama dan kecermatannya para ulama. Kadang ada bagian dari hadis, kan hadis itu kan panjang pendeknya kan beda ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, bisa jadi yang hasan itu adalah lafadz yang pendeknya ini. Sisanya itu enggak. Kenapa? Karena yang menguatkan yang pendeknya itu aja. Riwayat-riwayat yang menguatkan hanya berbicara sepenggal itu saja. Sisanya enggak ada. Makanya kita dapat di kayak Syekh Al-Albani. Ya, beliau menyebutkan dalam sebagian risalah beliau. Wa amma ziyadatu. Ya, lafad ini sahih. Wa amma ziyadatu kata beliau. Ya, ada pun tambahannya. Ya, kata beliau apa? Saya tidak menemukan sanad lain yang menguatkan. Kenapa? Karena sanad yang lain yang menguatkan itu hanya pendek aja. Sisanya enggak ada yang lain. Nah, di sini memang ranahnya para ulama ya berijtihad bagaimana mereka menaikkan sebuah hadis dhaif itu menjadi hadis hasan. Terkadang ada seperti hadis apa yang kita berikan contoh kemarin? Azan. Hadis azan di telinga bayi yang baru lahir. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan hadisnya hasan. Karena apa? Karena ada riwayat yang lain, tapi Syekh Al-Albani mengatakan enggak bisa ini. Ya, dia dikuatkan oleh sebuah hadis yang kata Syekh Al-Albani hadisnya itu juga hadis yang lemah. Ya, kan tadi apa? Yang sejajar atau lebih kuat. Nah, ini hadisnya lebih lemah sehingga tidak bisa. Nah, disinilah ranah ijtihadnya para ulama. Rata-rata di sini, kalau yang sahih di dzati jelas. Hasan li dzati jelas. Tapi permasalahannya ketika dia mengangkat dari dhaif ke hasan. Makanya ada kitab ditulis oleh salah seorang mustafid Yaman khusus membahas Allah musta'an. Membahas tentang bagaimana hadis itu bisa terangkat menjadi hadis hasan. Nah, ini dalailu al-istishhadi li bayani ma yasluh wa ma la yasluh minal istihadi. Ditulis oleh Syekh Hasan Nur. Ini mustafid Yaman. Beliau menjelaskan tentang yang mana yang bisa dijadikan penguat yang mana yang tidak bisa dijadikan penguat. Dan tentunya ini pembahasannya sangat meluas. Yang penting kita tahu letak sebab yang menjadi sebab para ulama itu berbeda ketika apa? Mensahihkan hadis. Ketika ngangkatnya itu loh, dari dhaif menjadi hasan li ghairihi, itu loh yang mereka berbeda. Tapi satu kaidah disampaikan oleh Syekhuna Abu Dawud, kalau Syekh Albani itu sudah melemahkan sebuah hadis karena kecintaan beliau mengumpulkan jalan, maka kalau beliau melemahkan sebuah hadis, ya sepertinya yang lebih kuat bahwa hadis itu adalah hadis yang lemah. Kenapa? Karena semangat beliau untuk mengumpulkan jalan-jalan hadis. Kalau sudah dilemahkan oleh beliau, berarti beliau nggak bisa mengumpulkan, nggak ada yang bisa mengangkat dia. Beliau tuh suka mengangkat hadis itu dari hadis lemah menjadi hadis yang hasan digoirihi. Kalau banyak jalan. Tapi kalau Syekh Albani sudah bilang ini nggak bisa diangkat jadi hasan, berarti apa? Hadisnya benar-benar hadis yang dhaif. Hadisnya benar-benar adalah hadis yang dhaif. Wa yanbani ala dzalika annahu law ta'arada al-hasanu li dzatihi ma'al hasan li ghairihi qaddima al-hasanu li dzatihi. Dan dibangun dari sini bahwa apabila bertentangan hadis hasan li dzatihi dengan hadis hasan li ghairihi, maka dikedepankan hadis hasan li dzatihi. Artinya hadis hasan li dzatihi itu lebih kuat daripada hadis hasan li ghairihi. Sekarang apa hukumnya al-hasan li ghairihi? Kata beliau, huwa minal maqbul alladhi yuhtajju bihi. Hadis hasan li ghairihi ini hadis yang maqbul, hadis yang diterima. Hadis yang diterima. Qala misaluhu ma rawahu Tirmidzi wa hasanahu min tariq Syu'bah an Asim bin Ubaidillah. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari jalannya Syu'bah dari Asim bin Ubaidillah dari Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah an abihi, ya, dari bapaknya, anna imra'atan min bani Fazarah tazawwajat ala na'lain, bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah, ya, menikah dengan mahar 2 sandal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araditi min nafsiki wa maliki bina'lain? Qala na'am. Qala fa'ajaz. Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau ridha atas dirimu dan hartamu dengan mahar hanya 2 sandal ini? Maka wanita tersebut mengatakan iya. Ya, maka Nabi SAW pun membolehkannya. Qala Tirmidzi wa fi babi wa fil babi an Umar wa Abi Hurairah wa Sal bin Sa'ad wa Abi Sa'id wa Anas wa Aisyah wa Jabir wa Abi Hadrad